Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-64 dari surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Wa idh qala Musa li qaumihi, dan ingatlah wau ataf dengan ada takdir udhkuru, ini udhkuru, dan ingatlah idh qala Musa li qaumihi, ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya kaumi, wahai kaumku, ini diantara satu bentuk munada yang mudhaf kepada yang mutakallim, ya kaumi, dengan hatfulia mutakallim. Ada beberapa bentuk kalimat ketika dia munada dengan mudhaf kepada ya. Di antaranya seperti ini, dengan hatfulia mutakallim, ya kaum, wahai kaumku, innakum zalamtum, sesungguhnya kalian telah mendzalimi anfusakum, diri kalian. Apa perbuatan zalim yang mereka lakukan? Yaitu bittikhadikumul ijl. Bittikhad ini masdar beramal amalan fi'il. Dia mudhaf, dan mudhaf ilahnya ini adalah fa'ilnya. Mudhaf ilah, tapi dan dia adalah fa'ilnya. Bittikhadik pun ijl, karena kalian telah menjadikan ijl. Bittikhad, dia masdar beramal fi'il yang menasubkan dua maf'ul. Maf'ul pertama adalah ijl. Maf'ul kedua muqaddar. Takdiruhu ilahan. Bittikhadikumul ijl ilahan. Sungguh kalian telah melakukan kezaliman, mendzalimi diri kalian. Ya, dengan kalian menjadikan ijl, ya, patung yang mereka buat, yang dibuat oleh Samiri, ilahan, sebagai ilah, sebagai sembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka hendaknya kalian bertaubat kepada bari'ikum. Al-bari, kata Al-Muthaymin rahimahullah, yakni al-khaliq al-mu'tani bi-khalqi. Al-Bari itu pencipta, pencipta kalian, yang mu'tani bihalqih, pencipta yang benar-benar memperhatikan ciptaannya. Bertobatlah kalian kepada pencipta kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum, bunuhlah di diri kalian. Fa di sini fa tafsiriyah. Ya, karena kalimat faqtulu ini tafsir dari fatubu. Bertobatlah kalian. Bagaimana cara taubatnya? Ditafsirkan cara taubatnya itu dengan faqtulu, ampusakum, dengan cara kalian membunuh diri kalian. Sehingga fa tafsiriyah, kalimat uqtulu ini tafsir dari tubuh. Bertobatlah kalian, yaitu dengan cara membunuh diri kalian. Sebutan bin rahimahullah mengingatkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan faqtulu anfusakum, yakni liyaqtul ba'dukum ba'dha, sebagian kalian membunuh yang lainnya. Kata beliau, tidak ada seorang pun ahli tafsir yang menyatakan hendaknya kalian membunuh diri kalian sendiri, bunuh diri. Bukan. Tetapi maknanya adalah liyaqtul ba'dukum ba'dha. Yaqtulul insan waladahu aw walidahu aw akhahu. Ya, yang satu membunuh anaknya, yang bunuh saudaranya. Itu bentuk taubatnya. Bukan masing-masing membunuh dirinya. Ini mana faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda ba'dikum. Hal tersebut, yakni bertaubat dengan membunuh diri kalian, itu lebih baik bagi kalian inda ba'dikum, di sisi pencipta kalian. Ya, lebih baik daripada tidak bertaubat sama sekali. Lebih baik daripada tidak adanya membunuh yang lain dalam mereka taubat. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tawwab, Maha pemberi taubat, Ar-Rahim, dan Maha penyayang. Ini ayat yang ke 54 yang perlu kita ingat tadi. Yang pertama adalah wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya kaumi. Ya kaum ini satu lughah, satu bentuk, satu wajah mudhaf atau munada yang mudhaf ke ya mutakallim. Bisa ya kaumi dengan membuang ya. Dan ini kata Syaikh bin Rahimahullah adalah bentuk tahabbuban wa tawaddudan wadhharan bi annahu nasihun lahum. Ketika mengajak satu kaum, mengajak seseorang, mengajak satu kaum dipanggil dengan ya kaumi, ya ashabi, ini bentuk untuk mendekatkan diri, untuk menunjukkan rasa cinta, untuk menunjukkan bahwasanya dia benar-benar nasih, menginginkan kebaikan yang dipanggilnya, yang diajaknya. Ya kaumi. Yang kedua yang perlu kita ingat dari ini, ya kaumi, innakum dzalamtum anfusakum. Kalian menjalani diri kalian, perbuatan zalim yang mereka lakukan adalah perbuatan syirik mereka, yaitu bittikhadikumul ijl. Karena kalian telah menjadikan ijl apa? Dijadikan sebagai apa? Muqaddar. Muqaddar takdiruhu ilahan. Karena kalian telah menjadikan ijl sebagai ilah sesembahan kalian. Maka fatubu ila ba'rikum, taubatlah kalian kepada ba'rikum, faqtulu anfusakum. Faqtulu anfusakum ini tafsir, jumlah tafsiriyah. Sehingga fa tafsiriyah, faqtulu ini adalah tafsir dari mana tubuh. Taubat kalian itu dengan cara sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Makna faqtulu anfusakum yakni sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. bukan maknanya bunuh diri. Itu yang perlu diingat. Adapun faedah ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama kata beliau, yang bagi lidai ilallah an yasta'mil al-uslub alladhi yadhhabu ilayhi an-nas wa ya'tifuhum alayhi. Seyogianya seorang dai itu menggunakan metode, menggunakan cara yang metode tersebut, tutur katanya, cara bicaranya, sesuatu yang bisa menarik hati mereka, yang menunjukkan kelembutan dirinya kepada mereka. Ini diambil dari bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menasihati mereka bertaubat dengan berkata ya kaumi. Ya kaumi ini satu bentuk uslub, ya, untuk mendekatkan diri, menunjukkan kedekatan, menampakkan dirinya sebagai nasih. Ini dalam rangka menarik hati mereka agar mau mengikuti, mendengarkan, mengamalkan. Yang kedua, di ayat ini kata beliau rahimahullah, annatikhad al-asnam Allahi dhulmun. Bahasa menjadikan patung berhala sebagai sembahan bersama Allah adalah kezaliman. Iya, dan itu adalah adlamu adzulmi asyirik, perbuatan syirik. Dan yang beliau berikan kepada rahmatullahi ta'ala, annahu yambagi ta'bir bima yunasibul maqam. Ya, hendaknya ketika mengungkapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, diungkapkan, diucapkan, disampaikan dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan maqamnya. Di sini bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengingatkan mereka untuk bertaubat, ya, dengan kalimat yang tepat, yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka menyembah ijil, padahal ijil itu tidak menciptakan, ya, maka beliau pun menyuruh taubat dengan menyatakan fatubu ila bariikum. Ya, jangan kalian menyembah ijil. Ijil tidak mencipta, maka bertobatlah kalian kepada Barikum, kepada pencipta kalian. Iya, dia mencipta kalian yang berhak untuk diibadahi. Bertobatlah kalian kepada Barikum. Yang berikutnya kata rahimahullah ta'ala, di ayat ini menunjukkan wujubut taubah, wajibnya taubat, karena dengan perintah fatubu fil amr, al-aslu fil amri lil wujub, wajib. Yang berikutnya, anna taubata 'alal fawr. Taubat itu dilakukan segera ketika seorang terjatuh dalam maksiat, segera bertaubat 'alal fawr. Dan itu yang ada, al aslu fil amri itu lil wujub wal fawriyah. Ya, wajib dan segera dilakukan, tidak ditunda. Di sini dengan huruf fa, fatubu, yang menunjukkan tertib wa ta'qib. Iya, tertib, ta'qib itu yakni tanpa ada jeda waktu. Segera. Jadi kalian melakukan kezaliman, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara faedah ini kata rahimahullahu taala, yang bagi da'i, sebagai seorang da'i ila Allah, an yubayyinal asbab fi ma yahkum bihi. Menjelaskan sebab, sebab atas hukum yang dia tetapkan. Ketika beliau Nabi Musa alaihi salam menghukumi, mengharuskan mereka bertaubat, menjelaskan sebabnya. Sebabnya karena kalian telah dalam tun mansuk ambusakum bitihadikum al-ijl. Sehingga patubu, diperintah untuk bertaubat, diwajibkan taubat dengan menjelaskan sebabnya itu karena perbuatan zalim yang mereka lakukan. Daripada ayat ini kata beliau rahimahullah adalah safahatu Bani Israel, kedunguan Bani Israel. Ya, karena mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri, ijil, yang sudah kita baca timsal min zahab, ijil adalah patung yang dibuat dari emas yang mereka buat-buat sendiri, kemudian mereka sembah. Yang mereka tahu itu buatan mereka, tidak bisa mencipta, ya tidak bisa memberikan manfaat, mudarat, mereka sembah. Ini menunjukkan safaha, kedunguan ada pada Bani Israel. Kemudian di atas yang boleh sebutkan dalam ayat ini, faidahnya kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan itsbat ismain min asma'illah, menetapkan dua nama Allah, yaitu nama At-Tawwab dan nama Ar-Rahim. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.